Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sedaya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masesa mubah musi ing jagat saisinipun. Salawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah kagem para kulawangsanipun para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunnah piwucalipun ngantos dumugi puputing jaman amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik lan mbok cilik, kang mas mbak yu lan adik-adik sedoyo, jamaah masjid Jampiati ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dados ingkang dijamoni niku dudu mung raga, ning ati nggih kudu tansah di jamoni. Jamune raga napa? Napa jamune raga niku? Nggih, ndok bebek, saleh madu, STMJ nggih. Nek jamune ati. Jampinipun ati napa jampi? Nika mboten wonten sanes kejawi antawisipun gangsal perkawis ingkang sampun kondang misuwur dugi pundi-pundi niku. Sepisan napa? Maca Quran angen-angen sak maknane. Wong kang saleh kumpulana. Lah dalu niki kita nembe nindakake kalih perkawis niki midhangetaken waosan kitab suci Al-Qur'an dawuh pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jangkep kalian tafsir makna lan surawasipun. Sebab kadah perangan umat Islam niku maos kitab suci Al-Qur'an ananging mboten mangertosi maknanipun. Niku disane pakake dening Allah Subhanahu wa taala kados dene keledai. Pirsa keledai? Pirsa mboten? Seneng susu keledai. Niku susu kedelai nek niku. Keledai niku jaran C cebol. Kama thalil himar, sane pane wong sing ora ngaji iku kaya dene himar keledai yahmilu asfara sing nggendongi kitab-kitab. Jadi himar niku jaran niku nek ngusung kitab ning ngerti napa mboten isine kitab niku. Mboten ngerti wong jaran niku aneh kok. Nggih. Nganggo kacamata, nggih napa mboten? Nganggo sepatu, nganggo sabuk. Ning ora katokan. Jaran niku lho. Nggih napa mboten? Nganggo pelana, nganggo kelambi, lengkap kacamata. katoke lali. Niku nek ra wong-wong apa ana. Mula jaran niku senadyan gendong kitab ya ora mudeng isine kitab. Dawuhipun Allah Taala niku, kama salil himari yahmilu asfara, kaya dene jaran sing gendong kitab ananging ora ngerti apa isine kitab. Niku sanepanipun saperangan umat Islam ingkang remen utawi asring maos Al-Qur'an ananging boten mangertosi maknanipun. Mila Kanjeng Sunan Bonang welinge pripun? Maca Qur'an angen-angen sak maknane ngoten niku. Wong kang saleh kumpulana insyaallah dalu niki kita nembe kempal manunggal lenggah manyanggrah wonten Masjid Jampi Ati sesarengan kalih tiang-tiang saleh. Sedaya sing rawuh niki saleh, kejaba sing ora. Salajengipun irah-irahan niki napa wau tepa patuladan saking Kanjeng Nabi Ibrahim. Kenging napa kok kula panjenengan sedaya niki kedah napa niku jenenge mendhet tepa patuladan saking Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim niki mboten saweneheng nabi. Piyambakipun menika nabi ingkang pinunjul, nabi ingkang pinilih. Nggih. Mboten sembarang nabi, mboten saweneheng nabi. Ngantos pikantuk jejulukan Abul Anbiya, bapake para nabi. Sebab napa kok diarani bapake para nabi lan Kanjeng Nabi niku putra wayahipun kuatah ingkang dadi nabi. Sinten kemawon ingkang paling celak antawisipun Nabi Ismail. Terus Nabi Ibrahim palakrama kalian Sarah nggih. Nek tiyang pun Jawi mastani Siti Sarah. Siti niku sayyidati alias ndara putri. Siti niku sayyidati singkatane sayyidati disingkat dadi Siti. Artine napa? Ndara putri. Nggih. Nek sayyidi niku ndara kakung. Nggih. Ndara kakung. Kanjeng Nabi Ibrahim palakrama kalian Siti Sarah lajeng ngudunake putra sing dadi nabi. Nabi-nabi sing dadi keturunane Nabi Ibrahim niku sinten mawon? Nabi Ishak niki tedhak turune Nabi Ibrahim kalian Siti Sarah. Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Dawud, ya. Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Niku sedaya tedhak turune Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Coba ora digdaya niku. Terus kalian Hajar palakrama kalian Siti Hajar nurunake Kanjeng Nabi Ismail. Antawisipun Ismail terus mengisor niku mboten enten nabi senes kejawi Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manungsa digdaya Kanjeng Nabi Ibrahim niku. Keturunane kathah sing dadi wong sing saleh. Dadi para nabi, para rasul. Sebab ing antawis pandonganipun Nabi Ibrahim niku, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah paduka paringi dumateng kula tedhak turun ingkang saleh lan salehah. Nah niku sepisan. Angka kalih Nabi Ibrahim niku gayuh kamulyan derajat inggil ingkang dipun wastani khullah. Khullah niku katresnan sing mentok ngungkuli mahabbah. Nek mahabbah niku katresnan, nek khullah niku sak ndhuwure mahabbah. Mila Nabi Ibrahim pikantuk jejulukan Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim Al-Khalil. Titah ingkang paling ditresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka 3 duk nalika prastawa Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam meniki urija bihi ila sama. Diunggahke dening Allah Subhanahu wa taala tumuju langit. Okay. Saben dugi langit niku Kanjeng Nabi pinanggih para nabi. Langit sing angka sepisan pinanggih nabi, langit nomor loro pinanggih para nabi, dibagekke, disalami, dirangkul. Nggih. Ananging nalika Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku munggah tumuju langit ingkang paling inggil piyambak menika langit nomor 7. Nggih, dumadakan ten mriku niku wonten Baitul Makmur. Wonten apa? Baitul Makmur. Nek ten sak lumahing jagat niku wonten Ka'bah Baitullah niku kiblate para penduduk bumi. Nek kiblate para penduduk langit niku Baitul Makmur. Niku papan dunung yang wonten langit sapitu nek ditarik garis munggah ngeten niku. Baitul Makmur niku jebret urut jebles kalih Ka'bah sing mapan wonten kutha Mekah niku. Dadi Ka'bah niku papan dunung ten ngalam donya ingkang paling minulya. Ditekani jutaan menungso saben dintenipun. Nganti arep ngambung Hajar Aswad dadak totoan nyawa mak ajeng ngambung Hajar Aswad sing nemplek ten pojoke Ka'bah niku. Paribasane wong surdanan ngarani nek nyawane ora serep wis ora sah arep nyoba. Kula niku nate dijaluki tulung anu ustaz ku pokoke pripun carane kula kepengin ngambung Hajar Aswad. Ampun ngoten Pak, bahaya lho Pak jenenganipun tuwa ngono. Mboten napa-napa, pokoke kula mang gondol ten mriku. Akhire kula gondol jak tawaf putaran kedua mriki nyerak-nyerak mriki aja ngadoh kula ngoten niku. Putaran kedua saya nyerak kula. Putaran ketiga ngantek putaran keenam niku pun cerak. Mriki tekan kamera niki jarak iki. Kula ten mriki Hajar Aswad ten mriku. Ungkak ungkek begegek ugek-ugek hamel-hamel sak duli-duli to. Ora iso obah Pak. Uyel-uyelan disurung wong negro, disurung wong londo, disurung wong Arab gur ngene tok. Dikelek ing wong disikut ngewong. Ustaz, ustaz kula tarik kula jorokne maju ngono. Wong niku. Nggih. Terus kula mundur lah, gulu kula niku kesikut wong londo gede banget iki. Nyikut kayak pas nggon gulu. Ngantek ambekane mangap-mangap kula niki. Terus akhirnya kula disendal ngewong ditarik mundur. Ning bapak niku nekat maju mriku, mencolot mriku. Nggih. Terus kula pun kecalan lacak, kula nutuke tawah mlih to nggih, kurang pinten wae. Kurang setunggal terus kula minggir, capeng ngeten ndi menungsane mau tak goleki. Ngantos setengah jam kula tunggu ra enek, kula ubengi ra enek. Ternyata dheweke ngawi-awi, kula ten mriki. Apa yang terjadi? Kula berhasil Ustaz ngambung Hajar Aswad. Ning pundak kula sempal. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata senadyan sewidak punjul piyambak niku mantan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Mula ya ora gigrik ngadepi wong ireng-ireng nih. Pokoke sekali merdeka tetap merdeka. Wis karepmu ngono, mulih mlebu rumah sakit. Pundake napa? Sempal. Lah niku Ka'bah. Anak-anak sin saka sahabat Anas anna Rasulullah bilih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Zakaral Baitul Makmur fis sama'i sabi'ah nyebutake Baitul Makmur kang mapan ana langit sabitu. Wa idza tumada'an Ibrahimu ana Kanjeng Nabi Ibrahim musnidu dhahrahu dheweke napa niku? Nyelehake boyoke, nyelehake gegere ilal Baitil Makmur, tumempel wonten Baitul Makmur. Ka'bahnya penduduk lah langit sing mapan wonten langit paling dhuwur dhewe. Nggih. Wa idza tumata'an huwa Baitul Makmur iku ya dakhuluhu dileboni kula yaumin saben dinane sab'una alfi malak 70.000 malaikat. Idza nalika kharaju minhu la ya'uduna ilaihi abada. Dadi malaikat sing wis mlebu ten Baitul Makmur niku mboten bakal bali melih ten Baitul Makmur. Dadi Baitul Makmur niku Bapak Ibu sedaya saben dinten wiwit awal donya dumugi dinten kiamat saben dinten niku dileboni 70.000 malaikat hurumang bayangke. Mang bayangke malaikat. Sepiro akeh mila wonten riwasane sipun dipun sebut langit niku nganti pating krengket. Nganti napa? Pating krengket sebab nyangga abote para malaikat sing gunggung lan cacahipun menika mboten saged dipun wilang. Mboten saged dipun itung. Lah Nabi Ibrahim niku lenggah semende ten Ka'bah langit di atas langit ketujuh. Nek nabi-nabi liyane kono langit ngisor. Langit ke-1, langit ke-2, ke-4, ke-5, ke-6. Nabi Ibrahim wonten dhuwur dhewe. Nggih. Sebab napa? Paling ditresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Lah janjane Nabi Ibrahim niku duk rikala gesang ten ngalam donya niku nggadahi amalan menapa kok ngantos nggayuh kamulyan sing kados ngoten niku kathahipun minulyanipun nggih wonten hadis syafaat niku dipun sebut benjang ten dinten kiamat nalika ora-ora mahsyar pun digelar para manungsa ketiban balak bebendu musibah srengenge niku dicerakake ten gundul. Wonten tiyang sing kelelep keringeti dhewe. Wonten tiyang ingkang kepanasan ngantos kelelep sak polok, sak dengkul, sak pudel, sak dodo. Sedaya menungsa niku nandang musibah nganti mboten gagas ibuke, bapake, bojone lan anak putune ra gagas. Yauma yafirul mar'u min akhi. Bakal tumeka sawijining dina manungsa iku mlayu saka bojone. Wa ummihi wa abi melayu ngadoh saka bapak lan simboke wa sahibatihi wa bani melayu saka mitra pitepangane lan anak putune. Mbah jenengan mbahku ora gagas. Putu yo ora gagas mbahne, mbahne ora gagas putune, bojo ora gagas bojone. Sebab nopo? Sedaya nembe kesusahan. Kaya nek lindu nika lho, kelingan mboten lindu 2006 niku. Nek awake dhewe lindu niku gagas anake bojone mboten. Mboten jerantal dhewe-dhewe to nggih. Tangga kula niku jerantal nyekel anake saleh ing latar jebule guling. Anake jek ten jero, sujune kok omahe mboten rubuh. Riyen tangga kula setunggal sing meninggal dunia. Omah kula niku ndekem kian 2006 niku. Ning kula mboten ngalami prastawa niku sebab nembe mondok taun 2006 sinau ten pesantren ten Sura. Boyo dikabari lindu Klaten biasa kula ngoten niku. Klaten lindu ki biasa wong cerak Gunung Merapi kok. Lah kula ditelepon anak ilekku. Mas mulih apa ora? Lah ngopo? Anak lindu biasa Klaten lindu biasa. Biasa mbahmu kuwi omahe do rubuh kok biasa ngono kuwi. Akhire berita ten radio zaman semono kuwi WA dereng ngenten, Mas. Facebook ora lahir Facebook. Nggih Instagram poneh. Cindil abangnya urung jedul nggih. Bareng tekan omah niku listrik mati, omah-omah ndekem, gapura ceklek kan. Coba gapura kok ceklek lho. Nggih, gapura kok nganti do ceklek. Iku menungso ora gagas. Napa melih nalika dinten akhirat. Lah tiang-tiang niku nyuwun dumateng Nabi Ibrahim supados disuwunake syafaatne Kanjeng Nabi Ibrahim sila ora iso cah. Sebab duk nalika urip ning alam donya aku nate goroh ping telu. Jadi sak dangune gesang Nabi Ibrahim niku namung nate goroh kaping 3. Awake dhewe goroh ping pira? Nggih. Betul saged diitung sak wong sedina niku wae pun akeh kula. Sapa paling mbok gorohi bojo kula? Bojone digorohi wae. Nggih. Mila dangunik pun gesang nak mboten nate goroh kecuali ambal tiga Nabi Ibrahim dosane paling sithik ganjarane paling kathah mila mboten mokal mboten aneh piyambakipun nampi kanugrahan agung dipapanake wonten langit ingkang paling inggil disendhekake wonten Baitul Makmur. Oh ten niku dados umat Islam sedaya kalebet Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi didhawuhi nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Ibrahim. Mendet tepo palupi, tepo patulah dan suri taulah dan engkang saya saking Kanjeng Nabi Ibrahim. Antawisipun apa? Tauhidipun kukuh bakuh ngadeg jejeg. Keyakinanipun dumateng Allah. Mboten goreh, mboten rongeh. Nggih, mboten gampang kapilut kahanan kiwa tengen. Nek awake dhewe iki duwe tauhid ngono diganggu setan sithik ngono mun geger. Buktine napa? Buktine do bodo dhisik barang ditakoni aku wis telepon Gusti Allah ngene do. Do manut to ngyan? Berarti nuduhake tauhid niku sak kecik paribasane tipis benten kalih Kanjeng Nabi Ibrahim. Gandeng tundukipun tauhidipun pasrah sumarahipun namung dumateng Allah ngantos dikongkon meragat putrane dhewe niku sendika dawuh. Ya bunayya le anakku ngger Ismail, ini yakti aku kuwi pinangka bapakmu ara weruh ana sajroning pangimpen fil manami anni aku kuwi didhawuhi adzbahuka supaya mbleh marang awakmu fangdur madza taro kepiye mungguh kang dadi penemumu le ngger anakku cah bagus bocah sigit ngoten niku. Nabi Ibrahim ngantos ambal tiga ngipi didhawuhi meragat putra ingkang kinasih nggih ingkang diantu-antu mboten lahir bareng lahir tubuh dewasa digongkon beleh. Ini ku nek mboten gadahi tauhid kok Gusti Allah kok ya aneh-aneh wae mbok liyane mawon to ya Allah. Lha anake niku nggih tauhide nggih kiat. Ya abati fa'al ma tu'mar. Duh Kanjeng Rama katuran nindakake punapa ingkang dipun dawuhake dumateng paduka. Mboten napa-napa kula mang beleh. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Paduka badhe nemahi kula kan diijin palilahipun Allah kalebet peranganipun tiang-tiang ingkang sa sabar. Anak niku nek ngabekti marang pake ngono kuwi. Nek jaman saiki, Pak. Le, bapak dikongkon beleh kuwi piye, Le? Mbok kowe wae, Pak, sing tuwa, Pak. Malah ngono ta? Oh, lah bocah menus. Kanjeng Nabi Ismail mboten. Nggih. Nuduhake kapitadosanipun dumateng Allah menika luar biasa. Tauhidipun ngadeg jejeg mila Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu, adik-adik sedaya. Nalika kita niki kepengin gayuh panggesangan ingkang bahagia, mulya, ayu ayom tentrem. Selamat dunia dumugi akhirat. Dipun papan lagi dening Allah wonten swarga langgeng wonten papan-papan ingkang minulya. Mboten gedilat selengetane geni neraka babar blas nggih kedah anggadai tauhid ingkang gumathok ngadeg jejeg nggih manembahipun namung dumanteng Allah sakliyane Allah sumingkir kabeh niku iku pun marambah makaping kula aturke napa jimat napa pesugihan dedemit sing bau reksa. Nggih, warisan nenek moyang pusaka sing jari Sekti Mandraguna Jaying Palugon keprukke segara asat tutukke gunung jugruk. Niku ditinggalke kabeh ora butuh. Butuhku urip iki manembah marang Allah Kang Maha Tunggal. Liyane sumingkir. Dukun minggat. Jimat moh pesugihan ora butuh. Rezekiku wis diatur dening Allah Kang Murba Masisa Jagat sak isine. Aneng wong ngaku-ngaku telepon karo Gusti Allah halah ngapusi kuwi ora ana. Wong Nabi Musa kemawon badhe pinanggih Allah, mboten kuat. Niku derajate Kanjeng Nabi Musa, oleh menungso omahe kidul kono halah arep telepon Gusti Allah. Nanti dikomen ana sing njaluk nomere barang dek wingi niku. Ngono kuwi sing aneh-aneh ngono kuwi pengikuti enten apa mboten? Oke hewan, naudzubillahi min dzalik. Kula yakin pengikutanku blas ora tau melu ngaji ten masjid Jampiati niki. Mula gampang diapusi nggih napa mboten? Jarene wong weruh sak durunge winarah mbel. Kula mboten percaya babar blas wong weruh. Nek enten jamaah mriki sing weruh sak durunge winarah mang mriki tak bedheki. Ben-ben iku langsung tahu ketemu wong jare weruh sadurunge winarah. Ora sah kokean teori sempaku betheken rupane apa. Mumet apa ora kira-kira? Mumet lah. Ngono ae. Sesuk bakal ana kedadian ngene ora sah aduh-aduh. Barang sing cerak saka awakmu lho, betheken rupane apa? Mumet tak niku. Ora karu-karuan. Nggih, napa mboten? Barang sepele wae ora iso weruh kok arep bethek perkara-perkara sing gedhe. Niku para pendusta agama. Wong kebal barang niku niku mbel, Pak. Mpun wonten woro-woro wigati. Nanti disiarke ten pundi-pundi papan. Sing aku duwe ngelmu kebal moro-worene tak suntik janji jarum dom suntik iki ora iso tembus kulitmu. Diwenehi duit 100 juta. Niku pemain debus, wong sing sekti mandraguna jare tinumbak bengkong sinuduk putung yen kesel dipijeti godo yen ngelak ngombene banyu wiso yen ngelih ngentekke lemper limo. Niku blasi tok mboten enten sing mara. Wedi di suntik. Ngoten niku. Ngapusi. Mila nek kepengin selamat donya akhirat, keyakinanipun pasrah sumarahipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mboten kepincut pengelarisan, pesugihan, jimat, budidaya tuyul, distributor barang-barang klenik ora butuh. Nggih. Salajengipun antawis keunggulanipun utawa tepo patuladan ingkang sae saking Kanjeng Nabi Ibrahim, piyambakipun menika nggadahi raos tawakal, pasrah sumarah, pasrah bongkoan dumateng Allah ingkang ngedapi-dapi. Mboten kados awake dhewe niki miyur-miyur tawakale. Pengajian Quran sunnah bareng digrenengi tangga wis ra mangkat ngaji, wedi. Ha ngono nek mati engko sing mendem sapa? Sing mendem ya menungso no. Lagian kowe iki mati kok dadak mikir sing mendem sapa? Wong mati kowe wis ra mikir. Mati kok aku sesuk nek mati sing mendem sapa? Enten mboten wong mati ra dipendem. Ora ana kejaba nek dipangan macan ya ten. Sing dipendem apa wong dipangan macan. Nggih. Dipun sebut dening Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Piyambakipun ngendika, "Kana akhiru qauli Ibrahim hina ulqiya finnar." Pangucap pungkasan, pangucap terakhir sing digendikake dening Nabi Ibrahim nalika diuncalake wonten sak tengahing geni sing mubal, sinten sing nguncalke? Raja Namrud, rumak lumantar wadya balanipun. Diuncalke ngoten niku, kowe nek ora gelem ninggalke ajaranmu kuwi, tak obong kowe. Napa terus gigrik Nabi Ibrahim? Mboten. Pasrahke kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Nabi ngendika, "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ngoten niku. Nek jenengan ngaji grenengi tangga hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ngaji dikrutuki hasbiyallahu wa ni'mal wakil karo jenguk watu bandem genti. Lho nggih. Sebab awake dhewe niku ora salah apa-apa, napa awake dhewe ganggu wong ta? Mboten ta nggih? Mboten ganggu. Islam niku mboten ngajari ganggu menungso. Jenengan arep nindakake ajaran panjenengan, monggo silahkan. Saya juga mau menjalankan ajaran agama saya. Kula nggih ajeng mboten meksa jenengan, ning jenengan ya aja meksa kula. Wonten Undang-Undang Dasar 45, negara menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Dijamin dening pamarentah niku. Dan kula zaman sekolah niku nggih ngingu jenggot. Pun metu sak sithik. Riyen. Diceluk kalih anapa wakil kepala sekolah. Ngoten niku. Apa kok ngingu? Ya ben aku batinku. Ning kula ngaturke mboten ya ben mboten ngoten niku. Nah, sebab niki kula nderek piwucal agami Islam dan negara menjamin kemerdekaan masing-masing. Niku pasal 29 ayat 2. Undang-Undang Dasar 1945. pasal 29 ayat 2. Tapi sekolah, peraturan sekolah melarang itu. Berarti sekolah melanggar peraturan negara, kula ngoten niku. Wong negara menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk menjalankan agama dan kepercayaane. Ngoten niku. Ning gandeng wakil kepala sekolah niki ya wong religius nggih. Ya sregep ngaji. Oh, ngono. Ya wis ngoten tok. Ning nek mungguhku ki nek dicukur ki rapi ngoten niku dheweke. Wes akhire kula diculke melih los kula. Zaman semono. Dituduh macam-macam kula niku dituduh penganut LDII ini kula semonten niku. Arepmu, aku lho ora dudu LDII yo aku. Nabi Ibrahim semanten ugi. Nggih, nalika ajak-ajak umatipun lan ramanipun supados manembah dumateng Allah ninggalake. Ning niki mboten maksa lho Nabi Ibrahim niku. Menganjurkan ajak-ajak nek mboten kersa nggih. Mpun kan ngoten. Lah piyambake pun malah diincim dening raja Namrud. Terus digiri-giri ajeng diobong. Gegandengan tawakalipun menika inggil, pasrah bongkoanipun dumateng Allah menika sampurna. Nggih sedaya dipasrahke dumateng Allah. Wonten surat Al-Ankabut ayat 21 dipun sebat fa anjahullahu minan nar. Tumuli Allah nyelametake Ibrahim saka panase geni neraka. Wonten ayat sanesipun Allah ngendika, "Ya naru he geni, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kowe dadi yo adem lan nggawa keselamatan kanggo Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim niku diobong mubal niku ten setengah geni malah napa? Kademen katisen. Karena napa tawakalipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila awake dhewe niku nalika nindakake ajaran agama niku ampun gigrek. Diincim wong pasrahke dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dongake muga-muga wong sing ganggu aku kuwi entuk hidayah sok ben mek melu gelem ngaji. Ora gelem ya dongake mati. Lah pun ganggu kok. Ora salah apa-apa gendeng dikrutuki. Nggih, didoni, dirasani, enten lho ngoten niku. Mboten cerak. Mboten tebih king mriki niku. Mboten tebih king mriki niku, pengajian ngoten niku dibualangi gendenge klonang-klonang-klonang. Nggih karepe iki ngopo? Kan awake kan awake dhewe kan mboten nate ngrutuki wong. Apa kok wong ngrutuki? Nggih? Awake dhewe iki asring ngawontenaken khitanan masal, nggih mboten ditakoni kowe ngaji sinten mawon? Sing gelem dikitan kena gratis kaya hadiah sinten ki mawon terbuka awake dhewe nggih ngenten ki tebar hewan kurban nggih ngawontenaken pipanisasi masang pipa saking sumber dilek ten desa desane seniku desane sinten mawon senajan dereng ngaji senajan urung ngaji senajan wong kafir nggih ten lereng Merbabu lereng Wilis asring niku. Jadi nek nulung niku mboten nyawang sapa menung sane. Ning kok kene ngaji kok kadang kala malah diganggu. Gek yo salah apa ngrusoi yo ora. Rugi opone, nggih to? Lah niku anehe menungso niku. Lan mboten perlu gumun setahun jembleng serendeng menungso sing akhlake paling saiki mawon Nabi Ibrahim dirusoi napa melih awake dewi. Nabi Ibrahim goroh sak lawase urip mung ping telu mawon dirusoi napa melih awake dhewe seneng goroh. Jadi biasa normal. Diganggu niku normal. Enten mboten wong mendem diganggu. Enten to nggih wong mendem digropi enten mboten? Enten mboten? Wong ngadu jago terus diuber-uber enten mboten? Enten. Tapi dhewe tetep istiqomah to nggih? Napa wah aku gandeng ngadu jago digropi aku tak leren ngadu jago. Mboten to nggih? Tetep adu jago. Sing mendep ya tetep mendem. Nggih. Tahu kelelekan tutupe gendul barang ya. Tetep mendem. Dadi mendeme kuwi ditelateni ngoten lho. Mongko niku wong tumindak maksiat. Wong tumindak maksiat wis telaten kok. Awake dhewe sing ngaji malah ora telaten. Iku mongko pengen gayuh neraka. Pengen gayuh neraka lho telaten. Awake dhewe pengin gayuh swarga kadang malah mboten telaten. Jadi monggo ditelateni ngajine pun. Mejet jampi ati niki pengajiane sak pendak napa ta mriki? Pendak mingguan enten kok pengawasan mriki. Sing mingguan enten, sing selapanan nggih enten. Nggih. Mingguan napa nggih kajian rutin niku, napa meleh Jumatan niku. Nggih, terus sing tahunan ya ana. Napa ana to? Ana. Nggih kowe nyawang jadwale mesti ana. Ora ketang pisan setahun gitu. Nah, ngoten niku tawakale Nabi Ibrahim dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila mboten aneh Nabi Ibrahim dipun angkat derajatipun dening Allah Subhanahu wa taala. Pokoke nek pun ngupadi ngupaya ning enten bentene. Tawakkala ya tawakkalu niku usaha terus pasrah. Nek tawakkala ya tawakkalu mung dekem tok. Terus pasrah ning mboten ngupadi dan tidak berusaha. Ibu klentu. Tawakkala ajarane wong males, nek tawakkala ya tawakkalu iku piwucalipun Allah, piwucalipun Kanjeng Nabi Ibrahim lan Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing angka 3. Nabi Ibrahim nalika sampun pikantuk hidayah tauhid saking Allah Subhanahu wa taala, piyambakipun miwiti, hamiwiti. Nggih, ajak-ajak kula wangsanipun supados manembah ngibadah dumateng Allah, ninggalake sesembahan saliyane Allah taala. Jadi selamate mboten dipek dhewe. Kamulyane mboten dipun wengku piyambak ning ajak-ajak ramanipun. Allah Subhanahu wa taala dawuh ngeten. Wa idz qala Ibrahim li abih, lan nalika Ibrahim matur marang ramane Azara sing jenenge Azar. Jadi bapak Ibrahim niku asmanipun Azar. Atattakhidhu asnaman alihah, duh Kanjeng Rama, punaka panjenengan niku ndadosake patung pinangka sesembahan. Ini yektosipun kula arokani ngali paduka wa kaumakalan para penderek paduka niku fi dhalalin mubin, mapan wonten sak nginggilipun margi ingkang sasar. Surat Al-An'am ayatipun 79. Semantan ugi kula panjenengan sedaya, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, nalika mirsani weruh nemai wonten tiyang sepuh napa melih sanak sederek mitra pitepangan tangga tepalih ingkang tasih lumampah wonten sanginggilipun margi ingkang sasar, menungsa dicipta karo Gusti Allah ning njaluk rejeki karo Dewi Sri, niku jenenge kurang ajar. Ingkang kagungan swarga neraka menika Gusti Allah. Sing maringi pari tukul niku sinten? Allah. Sing mengendalikan hama sinten? Allah Subhanahu wa taala. Mbok Sri ki ora ngopo-ngopo. Mbok Sri yo lunga ora mulih-mulih. Mula nganti ana tetembangan ndang Bali yo Sri. Mula Sri niku minggat ora mulih-mulih. Lah kok malah dijaluki isu subur dicepaki sesajen ten pojok sawah. Mboten pareng niku mungguh umat Islam lho nggih. Nek sing dudu Islam monggo kersa, niki kula matur wonten ngarsanipun umat Islam. Nggih, nyuwun pengayoman, nyuwun subur, nyuwun berikas, nyuwun kesarasan, nyuwun judu. Diayomi saking sedaya musibah. Nyuwunipun dumateng Allah taala. Nggih. Oh, ora kok ngobong menyan nang isor wit gedhe sing wingi terus atur napa caos dahar marang Kanjeng Demit sing bau reksa wit gedhe niki supados ngewangi-wangi anggen kula ngupaya buka kelawan wastra. Menika mboten pareng. Niku ateges njaluk rejeki dumateng sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Nek Nabi Ibrahim ngendika, "Pak, napa jenengan niku ndadekke patung pinangka sesembahan nek jaman sakniki? Pak, napa jenengan ndadekke jimat iki pinangka sesembahan? Pak, napa jenengan dadekke wit sing gedhe iku pinangka sesembahan? Pak, napa jenengan dadekke kuburan niki pinangka sesembahan?" Nggih, kok njaluk dagangan alis laris nyang kuburan. Nek pengin dagangane laris nggih ten masjid, salat terus nyuwun dumateng Allah ingkang murba mahasiswa jagat sak isinipun. Sing ngatur rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dudu kuburan, dudu watu, dudu uwit, dudu demit, dudu nyiroro kidul, nyiroro lor, dudu kakang kawah, adi hari-hari, sedulur papat, limo, pancer. Sing ngatur rezeki Allah Subhanahu wa taala. Niku Allah sing Maha Tunggal. Ha niki ajaran tauhid sing diwulangake dening Kanjeng Nabi Ibrahim. Terus Kanjeng Nabi Ibrahim ajak-ajak bapake iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ananging nalika kula panjenengan sedaya niki ajak-ajak tiang sepuh, tonggo tepalih iman dumateng Allah ninggalake sesembahan-sesembahan arupi menapa kemawon kedah dipun tindakake kanthi sopan santun tata krama andhap asor lan suba sita. Nabi Ibrahim semanten ugi wonten surat Maryam ayatipun kawan dosa tiga dipun sebut ya abati duh Kanjeng Rama. Ya abati niku nek cara basa Indonesia wahai ayahanda ngoten. Ing nek ya abi pak ngoten tok. Nggih, mbok ngoten tok. Ya abati duh Kanjeng Rama ini yektosipun kula kada jaani. Sampun nampi minal ilmi rupa kaweruh. Wahyu malam yaktika ingkang dereng nate diparingake dumateng paduka Rama. Fattabi'ni pramila saking menika kula ngaturi. Pramila saking menika ingkang putra ngaturi Kanjeng Rama fattabi'ni. Supados tumut margi piwulang ingkang kawula tampi ahdika. Ahdika kula badhe nuduhake siratan sawiya margi ingkang leres lan lurus. Bismillah. Nah, nalika maos ayat niki Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ngendika wonten kitab Bada'iul Fawaid. Kitab napa? Bada'iul Fawaid jilid nomor 3 kaca 133. Falam yaqullahu innaka jahilun la ilma indaka. Nabi Ibrahim ora matur marang bapake, "Pak, sampeyan kuwi goblok ora duwe ngelmu." Mboten. Bal adala anza an adil ibarati ila altafi ibaratin. Ning Kanjeng Nabi Ibrahim melayu ngadoh saka tetembungan sing kasar tumuju tetembungan ingkang andhap asor. Mila sinten kemawon kelebet kula barang niki lan para rawuh nalika kepingin ajak-ajak manungsa tumuju agamanipun Allah mboten pareng ngeden ngeden mboten pareng meto-meto bengok-bengok punapa malih wonten ngarsanipun tiyang sepuh kalih. Lho, bapakku sesat tok kafir. Bapaknya Nabi Ibrahim semanten ugi. Ananging Nabi Ibrahim tetap matur kanthi ngelembah mana anda pasor. Sebab tiang sepuh niku nggadahi jasa ingkang mboten saged dipun wales dening anak ngantos kapan kemawon. Nggih, ora kok bapaknya pasang sesajen pecucah, pecucu jegadul, sesajene mbok gajul niku anak calon penghuni neraka ngoten niku. Senadyan bapake kafir. Islam niki agama welas asih. Lan piwucalipun agami Islam ugi kedah dipun aturake kanthi cara ingkang welas asih. Cara ingkang sae kados Nabi Ibrahim. Sematan ugi Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ora sabar kanggone wong sing ora sabar ya neraka papan dununge. Nek swarga ki papane kanggo wong-wong sing sabar. Ning sabar niku gampang diucapke nang eling lakoni lho nggih. Kula niki nggih angel ajeng nglakoni sabar niku. Wong menungsa sing jenenge sabar kadang ora sabar. Padahal jenenge sabar narima. Ning nek nesu bengok-bengok ngeden-ngeden nggih. Ayo, kowe menungsa aku, kowe wong lanang aku ya lanang jur arep ngopo? Macul bareng-bareng. Ora kok ngejak gelut. Nggih. Dados nek pun ngaji ngeten iki kula suwun nggih. Dumateng sedaya jamaah jampiati nek pinanggih kalih tiyang sepuh nggih sapa aro senadyan wong sing dilurui niku tanggane jenengan durung kersa ngaji tetep kudu grapyak semana. Pakde, Bude tindak pundi? Kok sonten-sonten janur gunung beboncengan? Oleh mengenang masa lalu karo mantan pacarku. Budimu iki rak mantan pacarku biyen, Le. Oh nggih. Apa jenenge nek basa Inggris jenenge nice today napa nek jenenge nice to meet you. Ngoten niku. Nggih, ora peh wah kae menungso sito kae, senengane pasang selesai sini. Hah, ora sudem aku kon aruh-aruh karo menungso kae. Wong kae kawulane setan. Lho, kawulane setan iki mergo dereng ngerti. Lah nek wong ngaji kabeh wak patrape lagak lagu lelagiane kasar ngoten niku. Wong mboten gelem nyerak kalih pengajian iki napa mboten? Kedah dipun pamerake katonake sifat ingkang sae dumateng tiyang sanes. Oh, si fulan kae mbiyen begajulan. Nggih. Olae niku kurang ajar. Ning tak delok saploke ngaji ning Jampi ati kok dadi napa jenenge grapyak sama semana. Mboten iso Ustaz, kula niki wong introvert menengan senengane mengurung diri ngene. Nek kon nek kon ramah ra iso kula ngene ya kaya ngene iki ket lahir ceprot ya kula wis prengat-prengut. Wong kula lahir bidane kula tapuk. Oh, menungso kok kaya ngono. Enten mboten wong niku gawan lahir pancen ya prengat-prengut. Enten mboten? Enten. Ning saged diowahi mboten? Saged. Sing kondo ra iso, ora iso. Nek watuk kena ditambahin ini watak digawa tekan mati. Niku keliru. Dalile ngendikake innamal ilmu bita'allumi wa innamal hilmu bitahallumi. Ngelmu iku kanthi sinau, semanten iki watak sing becik iku saged digayuh kanthi cara latihan. Lah gur mlethekke untu kok ya abot. Nggih. Dipeksa. Lah kula nek meksa SMP malah dadi elek rapopo, pisan pindho elek rapopo. Ning suwe dadi ape. Ngoten niku. Ora kok aku pendiam ya salawasi ya kenengku ya ngene iki gelem tampanan ora ya lungo kono men. Nah niku dudu watake wong Islam sing napa niku kepengin gayuh kamulyan. Nggih nek kepengin gayuh kamulyan keselamatan nggih kedah dipun perubah sithik mboko sithik. Sing maune nesu ya diampet. Sing maune introvert ora seneng serawung ya mulai sinau sithik mboko sekedhik. Ora kok anak ora iso aku nek kon lara nyolong ora iso. Wong aku iki gawan lahir iku seneng nyolong. Wong aku agek lahir we anu gelange bidane tak jupuk. Senadyan gawan lahir piyambake pun tetep kedah napa? Sinau. Kaum muslimin para bapak para ibu kang Mas Mbak Yu adik-adik salat jengipun antawis tepo patuladan ingkang sae saking Kanjeng Nabi Ibrahim piyambakipun niku boten mengku kamulyan dibek dhewe sepisan ndak wae tiyang sanes angka kalih malah tiang-tiang sing durung lahir niku nggih didongakake dening Nabi Ibrahim. Mila piyambakipun tansah meluangkan waktu tenaga pikiran kanggo ndongakake anak putu antawis pandonganipun Rabbi habli minas solihin. Antawis pandunganipun Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana duh pangeran kula pepundhen kula hablana mugi maduka maringi dumateng kula min azwajina nggih garwa-garwa wa dhurriyyatina lan tedhak turun qurrata a'yun ingkang saged dados jalaran bungai ati kawula. Wajaan lan paduka dadosake kula lan anak turun kula lil muttaqina tumrape wong-wong kang takwa imama pinangka pangarsa pinangka pemimpin. Ya Allah mang dadekke kula lan anak turun kula dadi pemimpine wong-wong sing takwa. Antawis pandonganipun wajnubniya wa baniya anak budal asnam. Ya Allah paduka tebihake kula lan anak keturunan kula saking manembah dumateng brahola. Mula mboten aneh Nabi Ibrahim niku keturunane ya saleh-salehah kabeh. Keturunane kathah sing dadi para nabi. Lho niku mboten kok kepeneran mboten. Karana pandonga ingkang asring dingendikake dening Kanjeng Nabi Ibrahim. Mula bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik, awake dhewe niki duwe anak aja mung waton. Wis aku diganjar anak ya alhamdulillah. Ya wis tak sekolahke, wayahe mangan ya tak dolang, wayahe kademen tak kelambeni. Wis cukup. Mboten ngoten niku. Nggih. Jare kon minterke ya wis tak sekolahke, tak titipke pondok, wis cukup. Sebab aku ki ya kesel nyambut gawe, dereng cukup. Kedah ndonga aki. ping pinten ping akeh. Nek perlu saben dina. Ngoten niku. Mila nek jenengan nembe umroh, nembe haji ten papan-papan ingkang mustajabah, wonten Ka'bah, wonten Sofa, wonten Marwah, wonten Masjid Nabawi, wonten Masjidil Haram. Ampun lali ndongake anak turun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alnal muttaqina imama rabbi habli minas solihin. Nggih, wajnubni ya wabani ya anak budal asnam, wajnubni ya wabani ya anak budal asnam, terus dibalen-baleni ngoten niku. Meriyatinke anak putu. Ora kok meriyatinke anak putu malah kungkum ning kali tempur. Malam Selasa kliwon kancane ngaji malah gemeter ngewel. Kungkum mengke tok ndase tok. Neng kali tempur ya, ten kali to petuk pes ngono. Kungkum neng kono bengi-bengi jare meriatin ki anak putu. Ora meriatin ki anak putu malah nggo lawuh boyo kowe malah. Bengi-bengi yen dekem neng kali. Menika kelentu ageng. Nggih, dados asring donga. Lan donganipun tiyang sepuh niku mandi ke pati. Pati saestu, Pak. Mula niki kadang kala ngawontenaken pengajian akbar. Nggih, panitiane niku ngeten iki. Ustaz kula nyuwun masukan kalih jenengan supados mengke acarane lancar niku kedah kula kedah pripun. Kalih kula nyuwun dongane jenengan. Mas tak omongi ya. Nek masukan iki tak omongi siji loro telu. Ning nek donga, donga kuwi justru sing maling mandi dongane mamakmu. Kowe dadi siji karo karo mamu. Ora, omah kula tebih kok. Mulih nyang omahe mamake jenengan. Gawake oleh-oleh. Terus njaluk donga ikhlas lahir batin. Mak, kula ajeng ngenten iki pengajian ngeten-ngeten nyuwun pandonga pangestu panjenengan nggih, Mak, mugi-mugi paringi gangsar lancar. Ngoten niku. Kudu ngoten niku, kudu. Harga mati nek kowe pengen kasil kula ngoten niku. Saestu ditindakake. Kadang wong niku malah muarani kuburan sing adoh-adoh ngene mboten. Kuburan adoh-adoh ning pucuk gunung. Marane kuburan njaluk donga. Lah mbokne dhewe nyetitis ning omah ora dijaluki donga. Dongane wong tuwa ki mandi ke pati-pati ngungkuli kuburan ngendi wae. Nek kuburan mbok jaluki donga wis mati mbok jaluki donga. Wong mati kuwi ora dijaluki donga ning malah didongake. Nek pengen njaluk donga wong tuwa niku njaluk dongane mandi saestu. Mbuh donga kesaenan, mbuh donga kaawonan, donga apik, donga elek kabeh diijabah dening Allah. Mila sing kagungan anak-anak jenengan nek ngendikan mboten pareng ngendika sing elek-elek. Ah bocah bodho, anake jenengan bodho tenan. Sebab napa? Senadyan nalika jenengan ngendika niku dalam keadaan muntap nesu, keperucut, senadyan keperucut diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Mila kula marambah makape ngaturi to para jamaah niku mbukak ten YouTube saestu niki. Anak kera dari Gorontalo, ibu-ibu semanten ugi mangbuka mengke anak kera dari Gorontalo. Kula mboten semonto, mboten maido dumateng ibu-ibu momong anak ya kesel tenan lho tat ngono. Oneh anak kula 5 cilik-cilik ngoten niku. Nek nangis kabeh rewel kabeh niku pikiran bunek sirah kebek. Nggih, kudu ditokke. Sehari harus 25 ribu kata. Omon-omon terus. Dan omon sing apik-apik mboten napa-napa. Ya serapa-apa 25 ribu kata ning rupa ayat Al-Qur'an lho apik to. Ngaji yo sak kemengmu, sak jebatmu apik. Ning nek 25 ribu kata kayak omong sing elek-elek, oh bocah nakal. Bikin jengkel ibu aja kamu itu. Kamu itu kok kerjaannya bikin jengkel. Ya wis anake jenengan sok nek gedhe tukang gawe jengkele wong. Nggih. Mbok pitik tangga dibedhok. Nyolong kambile tangga, pokoke tanggane jengkel terus. Anake dadi trouble maker, nek kudu bilang. Pirsa trouble maker napa mboten? Nggih. Tukang gawe rusuh ten pundi-pundi. Napa awake dhewe seneng anake dhewe dadi tukang perusuh? Dadi bromocora ngoten. Dadi begundal, nek kudu bilang min dalik. Lah ya salahe wong tuwa dhewe. Kamu kok bikin jengkel ibu aja? Niku mboten pareng lho tetembungan ngoten niku. Udah dikasih tahu bolak-balik masih ngeyel aja kamu itu. Anake mlayon, dek ya gek mangan anake mlayon gejlungup ya tiba jempale udele dodol pitik. Udah dibilangi sama ibu suruh duduk dia malah jalan-jalan terus kok kamu itu ngeyel. Ya wis anake gedhe tuwuh dadi wong sing ngeyel. Dikandani sapa wae ngeyel. Wong disebake mbokne kok. Anake ngeyel lah mbokne ngeyil. Ngeyel bin ngeyil. Nah niku bahayane lisan. Utaminipun lisanipun tiyang sepuh. Niku wasiat kagem tiyang sepuh nggih. Ning nek wasiat kanggo anak Mas, Mbak, saestu. Jenengan duwe proyek nopo mawon, penjongko cita-cita nopo mawon. Kudu nggawe bungae ikhlase atine wong tuwa terus njaluk donga pangestu. Niki kula matur niki insyaallah ikhlas lahir batin, mboten ajeng kula nggo dhewe. Kula ajak-ajak sedaya jamaah. Nggih, jenengan bojone meteng, njaluk donga wong tuwa. Mak bojo kula pun meteng. Lah terus wong sing gawe ya kowe. Mboten-mboten niku mak. Nyuwun donga pangestu mugi-mugi mangke babaranipun diparingi gangsar lan lancar. Ya tak dongake. Senadyan kowe iki ra tau mulih. Mulih-mulih mung njaluk donga to, tetep tak dongake le. Waduh. Kuwi berarti mbokmu atine lenggi sengak. Berarti kowe gawe serike atine mbokmu. Mak, kula nyuwun ngapunten saestu nek enten lupute nggih. Kula janji wiwit dinten niki kula ajeng mantuk. Napa niki seminggu pi pisan betake oleh-oleh. Aku ora butuh oleh-olehmu. Wah, berarti nek wong tua pun kondong. Niki berdasarkan pengalaman lho ya. Jadi kula niki nglakoni urip pun 40 tahun. Ngubengi jagat wetan jagat kulon. Awake dhewe niku serawung karo wong tuwa niku rak pun suwe to nggih. Kudune nek awake dhewe tengen ora sah ngenteni wong tuwa ngomong lagi disawang saka pasuryane pun ketok. Oh, bapakku lagi ora reno. Oh, mamaku lagi mangkel. Piye carane supaya digawe guyu? Digawe mesem. Ngoten niku. Among dijaluki donga kok dadak sengak barangi ngopo iki kan wong tuwa ya ora nganu karo anak. Oh, dublak. Boto sisan gitu. Ngoten niku nggih. Pokoke nek srawung kalih tiyang sepuh niku kula nggih tesih sinau niki wontenipun namung sabar kalih ngalah. Lah nggih Ustaz, tapi kan sabar ada batasnya. Nggih nek sabar entek ngalah. Ha nek ngalah entek genti yang sabar. Pokoke mung mencok loro kuwi, mencok yang sabar, sabar entek mencok yang ngalah, ngalahin tak mencok nyang sabar meneh. Aja golek menang, Dul. Yang serawung rumah tua kok golek menang, ya mesti kowe menang wong kowe ngeyel kok. Dikandani piye wae bantah, ya mesti menang. Nek serawung dumateng tiyang sepuh mboten pareng golek menange dhewe. Kudu sabar ngalah. Kados Nabi Ibrahim. Senadyan bapake kufur ngendikane tetep andap asor ya abati. Duh Kanjeng Rama, ini kada ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Kula niki sampun pinaringan wahyu sing boten diparingake dumateng paduka. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Nggih, kula aturi tumut piwulang ingkang sampun kawula tampi kawula badhe nuduhake dumateng bapak margi ingkang leres lan lurus. Kanjeng Nabi semanten ugi pak cilike kafir. Ajeng mati ya ami duh om kula ngoten niku. Kul kalimatan paduka kawula aturi ngendikake setunggal kalimat. Uhajjulaka biha indallah. Supados kula niki saged nyuwunake pitulungan dumateng paduka benjang wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngelembah manah. Nek jenengan pun matur api-api ning kok disauri sengak nggih sa sabar terus digoleki dioncei apa ya kira-kira sing ora meranani penggali bapak rusimbo iki. Aku wis kondo apik-apik ning kok wangsulane sengak. Pasuryane saja ora reno. Digoleki. Nek mboten ketemu iki ditumbaske napa nindakake perkara-perkara sing gawe senenge wong tuwa. Pamane jenengan sajeke urip ora tau nyapu, pamane ya to. Senenge mung nyapu piring upamane. Dan wah bapak kok perengat perengut, mama perengat perengut ngopo yo. Eh aku tak nyapu tak resiki omah. Klambine simbok tak lempitane tak setelikane. Lah kuwi ngopo dadak nglepiti lambiku barang kesurupan apa we ngono. Niku nggih kudu sabar. Weh sabar niku pokoke lautan tak ber tepi. Nek sabar entek mencok nyang. Nah, niku piwulange Kanjeng Nabi Ibrahim. Mula Nabi Ibrahim gayuh kamulyan ingkang tanpa winates cobi. Nggih. Metangling wonten langit paling inggil semende wonten Baitul Makmur. Enten ngalam donya mbangun Ka'bah. Lho Ka'bah niku sing bangun sinten? Nabi Ibrahim. Ten ngalam donya mbangun Ka'bah nalika sampun sedo dipapanake wonten Ka'bah lah langit kiblatnya penghuni langit. Menika tepo palu pi tepo patuladan ingkang sae. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Terus Nabi Ibrahim iki ngorbanake sembarang kalir lho. Kula aturi menggali. Bapake nek dheweke ora seneng kurban wis ben lah bapak wis tuwa dikandani ya wis angel wis ben ditutup-tutupne sing penting aku ora syirik. Mboten ngoten niku. Ya mbak pun gitu kan. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdah. Nggih, jumedul rasa mangkel ing antaraning kula lan panjenengan ngantos panjenengan iki kersa iman dumateng Allah Kang Maha Tunggal. Nggih. Oh, ten niku. Terus garwane ingkang nembe ngandhut Siti Hajar kongkon ninggal wonten setunggal lembah sing garing melingking mboten wonten toyane mboten wonten wit-witane dalam keadaan apa ngandhut meteng ditinggal istrine kon korban korban ke istrine niku cobi Nabi Ibrahim niku kurang piye anake kon beleh nggih di beleh terus diganti dening Allah rupa dumbo nganti awake dhewe dikurbanke diuncalke wonten sak tengahe geni neraka. Lho cobi awake nyawane dhewe dikurbanke anake garwane bapake dikurbanke dalam rangka napa manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah awake dhewe niki sampun gesang wonten jaman ingkang sampun mardika. Gesang wonten sak tengahe negara ingkang gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto tur raharjo tongkat batu dan kayu jadi ini, jadi guyon tongkat kayu dan batu jadi tanaman coba mang saleh ki tongkat ndhuwur watu tukul niku nggambarake kamulyanipun negara Indonesia. Allah mboten ngongkon awake dhewe mbeleh anak mboten. Allah mboten ngongkon awake dhewe ninggalke anak bojo wonten sak tengahe padang pasir. Allah namung dawuhi kula panjenengan sedaya nindake ibadah kurban meragat satu kewan kurban setahun sepi sepisan. Mongko umat Islam di awal-awal Islam niku kurbane malah ping kalih. Nabi ngendika ala kulli ahli baitin fi kulli amin. Nggih, wajib tumrape saben-saben omah pendak tahun udhiyatun wa atiratun nindake udhiyah, nindake atirah. Atadruna mala atiratu apa seliramu padha mangerteni apa sing diarani atirah yalah itu sama rajabiyah ya kuwi kurban ing sasi Rejab. Nek udhiyah kurban ten wulan Dzulhijjah. Dadi mbiyen umat Islam niku setahun kurbane pindho sasi Rejab kali sasi Dzulhijjah. Ning para imam, para ulama, Imam Nawawi, Imam Ibnu Al-Asir dawuhake pilih kurban ten wulan Rejab sudah dimansuh terhapus tersisa satu kewajiban kurban di bulan Dzulhijjah. Ora kon beleh anak, ora kon ninggal bucu, dikongkon beleh wedus dadi jalaran rezekine saya tambah kathah ngrembiyah lan barokah ditresnani tangga teparo sebab seneng sedekah diapura dosa kaluputane diilangi balak bentu musibah lan larane wonten swarga wonten akhirat diganjar swarga langgeng. Ning do gelem napa mboten? Enten sing gelem kathah sing wegah. Mongko kurban niku mboten nyuda rejeki. Niku kagem kamulyan kula panjenengan sedaya dalam rangka napa nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah sing dawuhake sami'na wa ta'na. Joneh kok wedhus putrane diperagat Nabi Ibrahim. Lah awake dhewe didawuhi dening Allah nderek piwucalipun Nabi Ibrahim dikongkon kurban setahun sepi sepisan. Manfaatipun kathah kados kula sebutke niku wau. Ditresnani tangga teparo cetha napa melih panjenengan tiap tahun kurban. Nabi niku sejak pertama kali kurban disyariatkan ngantos dumugi sedo babar blas mboten nate ninggalake kurban. Setiap tahun kurban terus Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wong niku tiap tahun kurban insyaallah ditresnani tangga teparo. Dikenal dadi wong sing loman nyahnyo. Nggih, nomor kali penyakitipun musibahipun dipun ilangi. Nabi ngendika, "Dawu mardakum bisadaqat." Obatana wong-wong kang lara kanthi sedekah. Sedekah sing paling minulya mboten mung sedekah, amal soleh sing paling minulya ten dinten Idul Adha niku kurban. Mboten enten sing ngungkuli kamulyanipun ibadah kurban. Nah, nek tambanana wong sing lara nggunakake sedekah antawisipun kurban niki. Ngoten niku. Nomor 3, dadi jalaran rezekine awake dhewe dadi jembar wiyar amba bawira. Nabi ngendika, "Mana qasamalun min shadaqatin bondo ora bakal suda krana di sedekahake." Wonten ayasanipun sedekah kaya dene pari pitung lenjer niku sampun asring kula waosaken to nggih. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Pari basane wong sing infakake bandane fisabilillah kamatsali habbah. Kaya dene gabah siji. Ambatat sab'a sanabila nubuhake pari pitu. Fikuli sumbulatin mi'atu habah. Pari sisi nubuhake gabah satus. Pitu ping satus. Pitung ngatus. Ditikel lagi pak. Orang no ceritanya wong kurban no. Terus bangkrut gulung tikar. Rumahnya didual. Ini wong main bangkrut. Enten mboten. Ente amek kurang golek. Cubi. Terus diganjar swarga langgeng. Mankana yarjuliko arabih. Sapa wongi kepingin pinanggih karo pangerane ono ing swarga. Falyamal amalan saleha. Prayoga dheweke sregep nindakake ngamal saleh. Lah ngamal saleh ingkang paling minulya ten riyaya kurban menika ibadah kurban. Bejo dunya, bejo akhirat, selamat saking selengetane geni neraka. Niku sedanten antawis piwucal tepo palupi, tepo patuladan ingkang saged kita pendet saking panggesanganipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Ing pungkasan kula atur pimut kagem para jamaah ampun ngantos supe donga. Nek mung semangat nderek Nabi Ibrahim tok ning mboten diparingi kekiatan dening Allah ya tangeh nganggo lamun. Donga dumateng Allah, "Ya Allah, kula nyuwun kekuatan supados saged nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Ibrahim." Lan Nabi Ibrahim niku titip salam lho kalih panjenengan sedaya. Nalika Nabi niku Isra Mi'raj, pirsa, "Wah, Nabi Ibrahim kok nembe lenggah wonten langit ketujuh semende wonten Baitul Makmur." Terus di sapa Nabi Muhammad niku? Nabi Ibrahim ngendika ngoten iki, "Ya Muhammadu, he anakku ngger Muhammad, akri ala ummatika minnis salam." Aku titip salam kanggo umatmu. "Wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah." Lan weneono kabar bebungah marang umatmu, swarga kuwi lemahe suci subur. Sing dadi tandurane subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Dadi Nabi Ibrahim niku pun kangen pinanggih kalih kula panjenengan sedaya nganti titip salam. Lah awake dhewe saged pinanggih mboten? Saged nek mlebu swarga. Nek mboten mlebu swarga nggih tangih lamun saged pinanggih kalih Kanjeng Nabi Ibrahim. Nggih. Ila monggo Bapak Ibu sedaya dipun longgarake penggalihipun, wekdalipun, rejekinipun kangge kurban. Kurban menika pemanggih ingkang kiat hukumipun wajib tumrape wong sing nggadahi kelonggaran rejeki. Enten mbok rondo dadapan. Hidup sebatang kara, pendamelan niku nderuki sampah turut pinggir dalan. Iku pendak taun saged kurban krana nyelengi. Niku nek pun niat tenanan walladzina jahadu fina lanah dianahum subulana. Wong-wong sing tememen pengin nggayuh dalanku bakal tak tuduhake marang dheweke. Yang serius wis dilebokke celengan iku jikuk biting kae pulut. Duwite dijedhili nganggo pulut. Ya ora dadi-dadi ora sida kurban ngoten. Ngaten Bapak Ibu nggih? Dados ampun nganti supin donga dumateng Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, kula nyuwun kekuatan panjenengan ewangi kula supados saged zikir, syukur lan nindakake ibadah kanthi sae. Pekaten lan semanten menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken dalu punika, mugi-mugi wonten guna paedahipun, wonten lepatipun atur, solah bawa tindak tandu ingkang kirang merana ing penggalih, kirang ing trapsiro lan subosito, kula tansah nyuwun gunging samudra pangaksama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.